Bagaimana sikap kita kepada para ikhwah yang masih bermajlis kepada ustaz-ustaz mumayyah? Wah, ini ada lagi. Berikutnya, ya, Pak. Ustaz-ustaz mumayyah. Masya Allah. Yang mereka hanya ikut-ikutan saja. Apakah sampai tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak menjawab salamnya mereka. Prinsipnya harusnya sangat jelas. Ad-din an-nasiha. Yang namanya agama, nasihat. Jadi, jangan langsung harus sikapi. Mereka itu macam-macam. Dinasihati terlebih dahulu. Dengar fulan, kok ngajinya sama Zulkarnain. Fulan, kok ngajinya sama grupnya Zulkarnain. Fulan, kok ngajinya sama grupnya Limusti, Jirandak, dan konco-konconya. Tegur. Nasihati, kasih tahu sama mereka. Nih, keadaan mereka. Nih, syubhatnya mereka. Nih, gini. Dengan cara yang bagus. Nanti kan ketahuan. Kan begitu ya? Jika majlis ketahuan. Batu atau? Nekrati. Nekrati. Masya Allah. Dia akan segera menerima. Yang akan nasihat. Kalau dia batu. Akan kelihatan. Barakallahu. Nanti dia akan dengan sendirinya. Yang namanya hari dengan dirinya. Ingat. Kalau hati dia condong pada mereka. Lek. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Karena dia tidak mengerti, maka ini para ulama dulu akan susah. Apa sikap kita kepada penulisnya Zulkarnain? Apakah semua sudah jelas? Tapi jawabannya sama. Nah, nasihati sampai jelas satu atau tapi. Bagaimana sikap kita kepada Hizbi Haddadi Ahlul Bid'ah yang memerangi kita dengan tombak dan pedang, bukan sekedar perang urat saraf. Kalau mereka melakukan kontak fisik, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkannya kepada yang berwajib. Baiklah itu. Ini negara kita negara hukum, ada penguasanya. Jadi katakan mereka yang buat posisi. Langsung laporkan dia kepolisian. Pak, ya berada di sini, Pak. Mereka yang ngurus. Barakallah. Apakah Khaliful Hadi dari MLM? Ini sudah gabung dengan mereka, sudah dijadikan kerjanya mereka, sudah kemana-mana sama mereka. Jika saya tegur dia, oh saya cuma tahu ini. Ngomong banyak itu gampang, yang penting perbuatan Anda yang iya, siapa? Nah, dia termasuk dai-nya MLM. Dia sangat dekat dengan grupnya Zulkarnain. Ini adalah Khaliful Hadi. Dia ini yang menebarkan pemahaman yang tanpa dia sadari pemahamannya alal-halal. Ketika dia membahas terkait dengan masalah tadi, seorang yang dikeluarkan dari Zulkarnain, dia membaca di antara prinsipnya para ulama, orang itu dikatakan keluar dari Salafiyah ketika dia menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah yang disepakati para ulama. Ternyata dia pemahaman salah. Dia memahami harus dengan kesepakatan para ulama. Maka masih salafi. Ya ufura, dikarenakan masih salafi para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan bagus, ikhtilaf ya. Apa yang salafi? Allah berkufra. Itu ada ikhtilaf. Dikatakan dia kan dikatakan hizbi, dikatakan ikhtilaf. Ikhtilaf masih ikhtilaf dikatakan para ulama. Asalnya saja masih ikhtilaf, apalagi para cabangnya. Ya masih. Nah iya kan. Ini dia. Ah misalnya ini dia. Siapa apa? Yang dimaksud itu terkait dengan prinsipnya. Prinsip yang dia selisihi itu prinsip mendasar Ahlus Sunnah yang disepakati para ulama. Prinsipnya. Paham insya Allah ya? Adapun terkait dengan dijarangkan terkait ulama yang menfonis yang mubtadi'. Dalam ijma' ulama. Ini pemahaman. Allah SWT. Bolehkah memondokkan anak kita di ma'hadnya? Ya, kalau ingin rusak, ya silah. Masih gimana? Kita punya kode yang sangat jelas. Inna hal ilma dinun qahru amman ta'khudhu dinakum. Apakah kita mengatakan dia mubtadi? Bunda. Ketika kita melarang orang jangan belajar dari bulan, itu tidak mesti dia mubtadi. Bisa jadi dia mubtadi, bisa jadi pula dia ahli fitnah, bisa jadi juga dia adalah syubhah. Tapi bukan kita mubtadi. Bisa jadi pula dia orang yang memiliki akhlak yang tercela. Ya belum tentu. Apakah Allah hajuri sururi dari salaf lahiyya? Al-hajar laisu salafiyin. Sururiyun laisu salafiyin. Fansusun laisu salafiyin. Halafiyun laisu salafiyin. Harakallah. Naam. Jangan berwadahnya, Pak. Bagaimana sikap kita terhadap kawan-kawan yang kita yang masih saya membela, memuji ustaz yang sudah jelas ditahdir oleh orang kibar, termasuk mengambil cara pada kami yang mengikuti tahdir orang kibar. Ya tadi itu bagaimana? Nah, jadi tegur lagi, sampaikan keterangan-keterangan yang ada sampai diketahui satu atau akhirnya jelas. Karena semuanya itu ternyata kok baru kemudian menjauh dari kita, selaya turunah syekh tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Kita ada berupaya semaksimal mungkin menarik mereka, mereka yang kemudian terlempar ke sana. Taufiq wa hidayah illallah, yang penting kita berupaya keras untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka. Apa ada perbedaan seseorang yang taklid atau ta'assub kepada Gus Dur dengan taklid atau ta'assub dengan Zulkarnain? Kalau sisi ta'assubnya sama saja, sama-sama haram. Tapi jenis ta'assubnya dan sampai ke mana ta'assubnya mungkin beda-beda. Sisi penyimpangannya itu juga beda. Sampai dikafirkan sih teman. Harap lagi. Allahu ta'ala bissawab. Kakak ipar saya laki-laki sekarang tak ingin ikut hajuria. Dulu sebelumnya sururia. Masya Allah. Sebelumnya masuk kandang macan, ini masuk kandang singa. Sedangkan ibu mertua saya sering mengatakan kotor sapi ini kepada saya. Selama ini saya diam saja. Bagaimana mengatakan yang sebaiknya kepada ibu mertua supaya ibu bisa menerima dan tidak tersinggung? Cara yang pertama, jadilah mantu yang baik. Jangan terlalu. Itu upaya untuk mengambil simpati. Semakin antum semangat mengaji taklim, semakin nampak indahnya muamalah antum, bagusnya akhlaknya antum, kokohnya pendidikan. Ambil hatinya dengan jadilah mantu yang baik. Yang kedua, untuk menyadarkan kemampuan antum yang mungkin lebih parah. Ya dengan mungkin dalam menyebutkan tindakan-tindakan brutal yang ada pada hajuria. Sampai aja, tidak usah sekarang bilang, bu, Kalau seandainya saya tiba-tiba mengatakan itu ahli bid'ah, itu gimana saya? Tanggapan itu gimana? Ngawur gue. Kok kerennya dia aku di dari nalik ngawur itu tindakan saya salah atau betul? Salah kali. Karena tiba-tiba istri itu tak bilang ini dia, gimana gue? Tapi ngawur mana berjudi? Karena begini, terus begini. Udah ngerti ngawur. Nah itu bu, di antara ibu-ibu hajuria itu bu, sarangan di dalam menurut orang tuh hizbi. Ada loh dibilang hizbi kalau mereka. Masuk juga, ngomong, kok saya ibu yang terima? Gak lebih lagi. Saya dibilang hizbi kalau mereka. Bu, ini kalau kemudian nentang mereka hizbi juga. Mau nyoba bu? Jadi disentuh gitu ya. Perkara-perkara yang secara akal mereka itu perkara-perkara ini. Tidak usah lihat hari ini. Nah sekarang paklinya hajuriyah. Ini total. Kalau dulu hajuriyah susah sekali hal tentang kata lagi punya antum ini. Lebih besar. Hajuriyah. Allahumma mustahil. Ibunya ibu mertuanya itu paham sedikit terkait dengan ilmu. Paham terkait dengan para ulama-ulama besar. Ngerti siapa Ibn Baz, siapa Ibn Qutaymin, siapa Syafi'i dan segala macam. Ngerti siapa ulama rasulnya. Sedikit-sedikit. Itu kenal tak ni sama itu loh bu yang nulis kitab Bulughul Maram itu. Oh iya, itu berapa itu? Itu Ibn Hajar Asqalani, ulama besar masya Allah. Kira-kira kalau ada yang bilang itu lah dipikir malam. Wah tenang aja. Ya seandainya ada mengatakan itu ahli kitab. Ngawur. Terangkan lagi. Dulu yang namanya hajariyah sebelum jadi hajuriyah. Gitu bu. Yang mengatakan mukhlati Ibn Hajar. Bahkan mereka membakar bukunya Al-Habat Ibn Hajar. Membakar Al-Bari. Masa? Mana bu. Itu makanya hati-hati dari yang namanya hajuriyah terjadi ya bu. Sangat tadi mengena. Atau barangnya juga kalem. Dingin. Jadi menusuk. Sek. Beda menghadapi orang tua, berdua, beda pula menghadapi yang masih muda. Semuanya ada jurusnya, ada arahnya, tapi yang penting kita masih kokoh di atas sunnah dan menunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Jam 3.05 sudah Umi Adam. Assalamualaikum. Saya kira cukup sekian, jika memang waktu yang memungkinkan, insya Allah sebagainya teruskan oleh para sekretaris tempat ini untuk menjabat lebih lanjut bagaimana model-model kami, bagaimana syubhat mereka, bagaimana pengalaman mereka lebih jauh insya Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.